sepi di sini. Tak seperti yang lain, walau sudah takdirnya, namun dia tetap tersenyum. Bahagialah bila kau masih punya mimpi. Hidup hanya sekali, berikanlah yang terbaik. Bahagia.